Kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah untuk Anissa Rahma Murata Elsa. Terima kasih banyak Bang semuanya. Rodi, terima kasih. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.